Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu ittihafu ulil basar bitta'liki ala risalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa ternyata dari kalangan para wanita di masa sahabat maupun tabi'in maupun tabi'i tabi'in dan setelah masa itu banyak didapati mereka yang fudhala, mereka orang-orang afadil, para wanita yang alim fil hadis, bahkan diriwayatkan Karimah binti Ahmad Al-Maruziyah Thummal Makkiyah, kemudian tinggal di Makkah, itu sekitar 400 dari kalangan kaum laki-laki alim belajar ilmu dari beliau rahimahullah. Naam, dan gigih seorang wanita yang mulia ini, Karimah binti Ahmad Al-Maruziyah, itu gigih dalam menekuni dan mendalami ilmu din, sehingga diriwayatkan beliau setelah sholat subuh duduk terus murajaah, terus mengajarkan ilmu, terus membahas ilmu sampai isya. Itu kesibukan beliau rahimahullah. Kemudian yang kedua, tudkaru sifat alhamidah alhamidah wa ma a'adallahu li ahliha wa ma rattaba 'alaiha min thawabin li hadhin nas 'ala ta'assi bi ahliha wa tahyijihim 'ala ar-rughba fi ma a'adallahu lahum kama tudzkaru sifatu dhamima fil qur'an kathir kathira wa ma rattaballahu 'alaiha min iqabin lizajri 'anha wa tahdhir minha min ahliha wa min ahliha. Demikian pula disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang sifat-sifat yang mulia dan apa yang Allah janjikan kepada mereka yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang luhur, dari pahala yang Allah janjikan kepada mereka dan dorongan, anjuran bagi umat kaum muslimin untuk mensuri tauladani mereka yang memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut dan terus mendukung dan terus mendorong agar semangat dan ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Bagaimana Allah sebutkan di Al-Qur'an tentang perangai-perangai yang mulia, baik terkhusus di kalangan para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah maupun orang-orang yang saleh, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga Allah sebutkan janji Allah kepada mereka, orang-orang yang soleh dan yang bertakwa dan yang mengikuti mereka, sehingga hal ini mendorong kita dan kaum muslimin secara umum untuk sangat menginginkan dan menyukai hal itu dengan mencontoh perangai-perangai mereka, sehingga berharap penuh kepada Allah untuk mendapatkan pahala, ganjaran, balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga Allah sebutkan tentang sifat-sifat yang tercela di Al-Qur'an banyak sekali, dan bagaimana pelakunya yang itu akan berdampak hukuman dari Allah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua penyebutan tentang sifat-sifat tercela dan pelakunya, bagaimana umat-umat terdahulu ketika menyelisihi Rasul-Rasul Allah, ketika mereka rakus dan tamak terhadap dunia dan menyombongkan diri, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh mereka yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini semua agar supaya kaum muslimin, hamba Allah itu menjauh dan terperingatkan darinya dan dari pelakunya. Tidak menjadikan bahwa kisah itu hanya sekedar kisah belaka, dongeng belaka, namun dijadikan sebagai ibrah pelajaran yang intinya sangat mungkin Allah menyiksa bagi kaum ini atau umat sekarang ini yang mengikuti langkah-langkah mereka, orang-orang yang zalim, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang kafir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana siksaan mereka. Sehingga hal itu, kejadian demi kejadian yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, kisah demi kisah itu, harapannya kita menjauh dari perangai mereka dan dari mereka pelakunya, tidak mencontoh dan tidak mengidolakan dan tidak senang dengan mereka dan dengan perbuatan mereka. Wal-iyyudzubillah. Al-amru thalith, perkara yang ketiga, kata Syekh Hafidzahullah, yadzkurullahu subhanahu wa ta'ala halal rusul wa hala mukadzibihim warraddin alaihim da'watahum ligardain fima yabdulana wal-ilmu indallah. Yang ketiga, Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala kondisi para rasul, keadaan para rasul, dan keadaan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Nah, dan keadaan orang-orang yang membantah dakwah para Rasul-Rasul Allah SWT. Allah sebutkan ini semua, kata Syekh Hafidzahullah, ada dua tujuan setidaknya yang kami ketahui. Wallahu a'lam, kata beliau. Naam. Ahadihima tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu jinanihi wa tathbiti qalbihi wa tathbitu qalbihi wa shiddatu azrihi wa taqwiyatu azimatihi wa qad jarat 'adatun nas annahu ya'tabiru biman madha qablahu. Penyebutan Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi para rasul-rasul sebelum Rasulullah dan tentang keadaan kondisi orang-orang yang menyelisihi dan mendustakan Rasul-Rasul Allah dan menolak dakwahnya, ada dua tujuan, kata Syekh, yang nampak bagi beliau Hafizahullah. Yang pertama, tasliyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyatun itu kalau makna leksikalnya hiburan. Nah, namun disesuaikan dengan konteks pembicaraan. Nah, konteks pembicaraan. Ketika disebutkan tentang kondisi para rasul sekaligus orang-orang yang menentangnya, ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu sisi adalah begitu ya, mudah-mudahan kita tidak demikian umatku, terhibur dengan apa yang ada pada beliau dan para kaumnya. Satu sisi yang lain adalah menguatkan kalbu beliau, menguatkan hati beliau dan menguatkan jantung beliau. Nah, untuk lebih kokoh dan siap menghadapi para pendusta Rasul, para pengingkar Rasul dan para penentang Rasul. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk Nabi dan Rasul Allah yang paling besar ujiannya dari sekian nabi, termasuk dalam 5 besar yang digelari dengan ulul azmi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara di dalamnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang betul-betul luar biasa ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada beliau ketika beliau berdakwah, mengemban risalah. Baik gangguan fisik, terkhusus gangguan, celaan, cemoohan, makian dan berbagai macam bentuk kata-kata yang kotor yang mereka lontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya penyebutan Allah tentang kondisi masyarakat dulu yang menentang Rasul-Rasul Allah, yang mendustakannya ini lebih mengkokohkan harapannya kalbu dan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengokohkan, menguatkan tekad bulat untuk terus berjuang sampai Allah matikan. Azimahnya. Nah, satu sisi yang lain, ini yang mungkin perlu kita camkan. Kata Syekh Hafidzahullah, wa qad jarat 'adatun nas an ya'tabiru annahu ya'tabiru biman madha qablahu. Sudah menjadi perkara yang lumrah. Sudah menjadi perkara yang umum. Ya. Sudah menjadi perkara yang maklum di kalangan manusia, di kalangan umat atau di kalangan kaum muslimin, lebih mengkerucut lagi, bahwa seseorang itu akan mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi sebelumnya atau yang terdahulu. Artinya ketika tidak mengambil pelajaran, maka keterlaluan orang itu. Maka keterlaluan. Tidak ada perselisihan, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran bahwa dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih seputar umat terdahulu, itu ketika mereka maksiat kepada Rasul-Rasul Allah, Allah hukum seketika sebagiannya dunia akhiratnya jika dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Nah, suatu hal yang maklum yang diketahui bersama, yang tidak samar lagi, yang tidak ragu lagi, bahwa Ketika begitu keadaannya orang-orang yang menyelisih dan menentang Rasul-Rasul Allah SWT di zaman dulu, akan dihukum pula oleh Allah. Di zaman sekarang ini umat Rasul ini ketika menyelisih dan menentang Rasul SAW. Naam. Sehingga bagi orang yang agil, yang akalnya jalan dan sehat, dia akan mengambil pelajaran. Dia akan takut kepada azab Allah. Dia akan berbekal, mencari bekal-bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ngerinya azab dan hukuman yang Allah berikan timpakan kepada mereka umat terdahulu ketika menentang dan menyelisih Rasul. Naam. Di samping ayat dan hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa siapapun yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah menentang Allah. Yang bermaksiat kepada Rasul berarti dia maksiat kepada Allah. Kalau sudah maksiat kepada Allah, maka jangan menyesali ketika Allah menghukum dan menyiksa kecuali dirinya sendiri. Naam. Sebagaimana ketika dia cinta kepada Rasul, dia berarti cinta kepada Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini permasalahannya syaitan masuk. Syaitan masuk untuk mengacak-ngacak kaum muslimin yang masih ada imannya agar termasuk golongannya syaitan, agar tercebur seperti syaitan terceburnya ke neraka wal'iyadu billah. Makanya sudah Allah peringatkan dalam Al-Quran bahwa seseorang yang istiqomah di atas din, seorang yang berusaha untuk teguh di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah SAW dengan bimbingan para ulama salaf, ini harus siap-siap untuk menghadapi rintangan dan ujian. Naam. Demikian pula orang yang kaya siap-siap mendapati menghadapi ujian. Orang yang miskin siap-siap mendapati ujian. Masing-masing Allah beri ujian masing-masing dengan tujuan apa? Untuk menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk Allah berikan tersebut. Semakin dia kokoh dalam agamanya, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Itulah hidup. Itulah hidup. Karena tidak ada satupun nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah uji mereka. Kalau nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah itu Allah uji, maka secara otomatis yang mengikuti nabi-nabi Allah dan mengikuti rasul-rasul Allah pun juga dapat ujian. Oleh karena itu, suatu hal yang aneh, ini paling gampang, paling ringan bahasa aneh itu, kalau ada orang menginginkan surga Allah tapi tanpa ujian. Tanpa ujian. Aneh. Karena Allah menguji itu dalam Al-Qur'an disebutkan, ya apa itu Ustaz Utsman, yang ada kalimatnya di situ, kalian jangan mengatakan amanah walam dan belum diuji oleh Allah sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Nah, janganlah orang-orang itu mengira, nah, dibiarkan begitu saja kata Allah menyatakan kami beriman sementara enggak diuji oleh Allah. Enggak mungkin. Antara keimanan seseorang dengan ujian itu seiring, identik. Nah, barakallahu fikum. Demikian para nabi-nabi Allah diuji, para sahabat Rasul diuji, para tabi'in diuji, terus masyayikh sampai detik ini. Nah, ujiannya itu Allah sesuaikan dengan kadar keimanan, keilmuan dan kekokohan dia dalam memegang teguh agama Allah. Semakin dia kokoh, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Nah, karena dunia ini darul ibtila, negeri ujian. Yang kedua, Al-Quran itu dinyatakan sebagai Al-Furqan. Nah, kenapa? Karena memisah antara hak dengan yang batil. Maka termasuk, kalau tadi anak bilang aneh. Nah, yang kedua ini lebih aneh lagi. Kalau ada orang muslim ingin diridhoi dan bersatu dengan seluruh aliran yang ada, tidak mungkin. Ada apa dengan dia kalau dia itu ingin diridhoi dan ingin menyatukan aliran-aliran yang ada? Ada apa dengan agama dan manhajnya dia? Ingin diterima oleh ikhwanul muslimin, ingin diterima oleh jamaah tabligh, ingin diterima oleh sufi, ingin diterima oleh Hizbut Tahrir, ingin diterima oleh yang lainnya dari aliran Islam yang lain. Nah, kalau Syiah sudah enggak masuk pembahasan. Ingin menyatukan mereka. Maka kalimat yang pantas bagi orang yang menyatakan demikian, yang menginginkan demikian adalah zindiq, munafik. Antum paksakan antara air dengan minyak disatukan. Antum paksakan antara air dengan daun talas untuk melebur. Antum paksakan antara baik dengan sunnah, antara bid'ah dengan sunnah jadi satu. Antum paksakan antara tauhid dengan syirik melebur jadi satu. Antum paksakan antara iman dengan kufur jadi satu. Antum memaksakan orang yang taat kepada Allah dengan maksiat kepada Allah jadi satu, enggak mungkin. Harus pisah. Ini Al-Qur'an, yufarriq bainal haqqi wal batil. Memisah ini hak, ini batil. Antum paksakan antara haram dengan halal, dipaksakan ketemu, bersatu, enggak mungkin. Kalau terjadi demikian dipertanyakan. Makanya anallah, para ulama itu dalam dan jauh pandangan mereka ketika ada seseorang dai, ya kan, dai ini dai, dai yang menisbatkan dirinya ahlu sunnah, dai yang menisbatkan dirinya sebagai ahlu sunnah, ngajar di sebuah pesantren atau di sebuah pendidikan yang pendidikan ini banyak penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, baik secara manhaj, sikap-sikap terhadap pemerintah dan yang lainnya, maupun dalam percampuran laki perempuan dan yang lainnya masih banyak. Nah, yang jelas dia bukan ahlu sunnah pesantren itu. Pesantren itu bukan ahlu sunnah. Sepakat itu. Hatta dai-nya ini juga tahu dan yakin bahwa ini bukan ahlu sunnah. Yakin, masuk di situ ngajar. Dapat teguran, nasihat. Ya akhi, antum kok ngajar di situ? Kaif antum ini? Tuh anak cuman anak ngajar kita butuhin di situ. Anak kita butuhin anak ajarkan di situ. Lah ya, apa ada yang seperti itu dari para ulama terdahulu yang mendahului antum bahwa boleh seperti itu kondisinya ngajar di situ? Nah, anak yang jelas ngajar kita butuhin di situ. Tidak ikut yang lainnya, enggak ikut apa-apa. Itu aja. sampai pada tingkatan, ya apa kalau kita angkat masalah ini kepada Syekh Rubi? Iya, tidak apa-apa. Ridho, sidak ini ridho, mau. Ya. Apapun keputusannya nanti kita siap. Jika memang boleh, ya sudah, apa toh? Jika memang enggak boleh, ya apa? Ya sudah, anak keluar. Gitu. Ya, kah. Sampai kan sudah tak semua gambarannya jelas, semua disampaikan ke Syekh. Dan sidak ini ridho disampaikan, enggak ngamuk-ngamuk, enggak marah-marah. Oh, antum enggak adil, antum dusta, antum memberikan data-data palsu. Enggak. Tahu persis sama. Disepakati begini bentuknya. Oh iya, ini ya apa yang kurang? Ya, ya. Ya, sampaikan ke Syekh. Kata Syekh, "Habibullah, ini dai Ahlussunnah." Naam, Syekh. Ajib, kata Syekh. Ajib. Seorang dai Ahlussunnah ngajar di tempatnya hizbi seperti itu. Ketahui ya ikhwan, dia mesti ada di dua kemungkinan. Kalau tidak, maka ada apa dengan dia? Yang pertama, imma semua santri-santrinya jadi Ahlussunnah, wa imma dia akan diusir. Kalau enggak jadi Ahlussunnah, enggak diusir, ada apa dengan manhajnya dia? Ittaqullah, kalian keluar dari situ kalau kalian keluar. Ya keluar. Urusan ikhlas atau tidak ikhlas karena Allah dia keluarnya itu bab lain. Yang jelas sekarang masih mencari penyimpangan lain orang ini. Mencari apa? Penyimpangan lain, keluar memang keluar. Ya apa sih wong khawarij di situ? Pemikirannya khawarij di pesantren itu. Kata saya, jadi salafin semua murid-murid antum? Ya enggak sih, kelas. Antum enggak diusir di situ? Enggak sih. Lah terus ngapain antum? Apa yang antum sampaikan di situ? Antum melihat kemungkaran, antum melihat penyimpangan. Antum enggak antum ingkari? Ana ngajar toh saya. Ajib. Demikian keadaannya Ahlussunnah. Melihat kemungkaran diam. Panjang urusannya. Wah, ya sudah. Masih cari penyimpangan lain. Enggak puas dengan penyimpangan tadi dia keluar, nyari penyimpangan yang lain. Itulah ringkasnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, hati-hati. Naam. Maka orang yang berakal itu yang mengambil pelajaran dari apa yang terdahulu. Sudahlah, wong jelas dihukumnya oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak. Dan Rasulullah menyatakan, "Na'am, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk jannah illa man abad, kecuali yang enggan masuk surga." Siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Kan selesai. Berarti apa? Upaya kita untuk taat kepada Rasulullah maksimal. Jangan tinggalkan sunnah yang kita ketahui ini kecuali kita berusaha untuk mengamalkan. Apa yang Rasul sabdakan dan Rasul perbuat dari hadis-hadis yang sahih yang kita ketahui, upaya untuk mengamalkan. Perbanyak itu, semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin sempit pintu bid'ah masuk. Sebagaimana semakin taat kita kepada Allah, semakin sempit pintu maksiat kita kepada Allah SWT. Makarnya syaitan, makanya Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai musuh. Beda dengan anak dan istri-istri kita. Naam, itu fitnah kata Allah. Tapi Allah tidak menyatakan jadikan musuh oleh kalian, enggak. Enggak. Tapi kalau setan diperintah oleh Allah musuh-musuh dan diperintahkan untuk kita jadikan sebagai musuh. Tapi bagaimana kalau anak dan keluarga? Usman yang hafal ayatnya. Inna min auladikum wa azwajikum apa? Hah? Terus fahdaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagian dari anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu fitnah bagi kalian. Fahdaru, hati-hati kalian. Jangan terjebak dengan fitnah itu kalian. Hati-hati, bukan. Nah, bukan jadikan musuh kalian. Kalau syaitan ayatnya 6, jadikan oleh kalian musuh. Musuh kalian. Nah. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuk kalian ke dalam Islam secara utuh. Tidak ada ucapan kita, tidak ada perbuatan kita, tidak ada akidah kita kecuali dipayungi oleh Islam. Tidak ada amalan kita, semua ini ibadah kita kecuali Islam yang memayunginya. Ini maksudnya adalah masuk dalam Islam secara utuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini maksud di sini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu terkumpul pada dua keadaan. Semua ya amalan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala itu langkah-langkah syaitan. Apakah satu adalah menjamah, melakukan pelanggaran Allah, larangan Rasul, dilakukan itu semua, ini langkah-langkah syaitan. Atau meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, sunnah yang Rasul sunnahkan ditinggalkan dengan sengaja dan tidak peduli, itu langkah-langkah syaitan. Kalau seorang sudah diuji meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diuji oleh Allah untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Berat, ngeri, ngeri. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Maka i'tibar atau mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang menimpa pada umat dahulu, ini harus kita tuangkan dalam qalbu kita agar kita bisa menjauh dari apa yang sifatnya maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita bersemangat dari apa yang taat kepada Allah dan menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Wadah. Naam. Wal ghardu tsani, dan yang kedua, tujuan yang kedua, tahdhiru hadhil ummah min suluki maslakil mukadzibin qablahum wa annahum idza ruddu da'wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza raddu naam da'wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saddu an sabilillah alqawim alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuriya atau fahariyun an yusibahum ma asabal mukadzibin qablahum min wabil iqabillahi azza wa jal. Nah, al-ghurdu tsani, tujuan yang kedua di sini. Nah, tadi kan ada dua kata syekh. Nah, satunya sudah disebutkan, yang kedua adalah tahdzir hadhil ummah. Peringatan akan umat ini untuk menjauh dari maslak, tata caranya, ucapan, perbuatan, manhaj dan akidahnya orang-orang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah SWT sebelum mereka ini. Wa annahum, kalau seandainya umat ini menolak, menentang dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul Allah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah yang lurus ini, yang dengannya datang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya, sunnahnya ditentang, ditolak, maka sangat mungkin mereka akan ditimpakan oleh Allah sebagaimana Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan Rasul-Rasul Allah SWT. Dari iqab, dari siksaan yang pedih yang Allah berikan. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah, al-amru fi hadha laisa bihayyin. Masalah dalam bab penyimpangan dan penentangan dan menghalangan dakwah ini bukan masalah ringan. Masalah besar. Tadi malam kita telah belajar bagaimana orang-orang Yahudi kerjaannya. Di antara kerjaannya orang Yahudi itu membunuh para nabi-nabi Allah SWT. Ayo. Mau minta apa mereka kalau sudah nabi-nabi Allah dibunuh? Anak kepengen surga, enak. Pilihan Allah, utusan Allah dibunuh, minta surga. Nah, kalau minta lembah di jahanam mungkin. Nah, kita kepengen lembah di jahanam, labas. Iya, kita betul. Nah, kan iya. Nah, kemarin dulu kan riwayat hadits dari Abdullah bin Mas'ud, ya, yang saya bin bahas menghasilkan hadis itu bahwa asyad dan nas azaban yawmal kiamat. Nah, paling beratnya siksa nanti di hari kiamat dari kalangan manusia ini yang disiksa oleh Allah adalah man qatala nabiyan, orang yang membunuh nabi. Au qatalahu nabiyyu, atau yang dibunuh oleh nabi. Wallahu a'lam bissawab, perlu kita baca banyak sejarah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa kali membunuh? Yang satu yang jelas yang anak ketahui, berarti ini satu kali itu memang perjanjian. Dia bersumpah orang kafir ini tak bunuh nanti Muhammad di perang ini. Kalau kamu membunuh, kalau kamu membunuh anak, anak juga. Orang ini menikam dari belakang. Dia memang orang kafir, orang jahil. Itulah. Menikam dari belakang, seakan-akan kayak kita gitu loh. Kok ditikam mati, gampang. Kok buri aja cek mati. Nah ini siapa? Gitu loh. Kan mikir. Mikir karena bodohnya mereka, orang kafir, orang kafir ini bodohnya mereka enggak mikir ke situ. Oh, yang mau dibunuh ini Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, belum dikendaki oleh Allah meninggal. Betul, dari belakang. Pedangnya siapa yang duluan masuk menikam? Pedangnya Rasul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang mutu sudah. Begitu sudah kalau seperti itu masuk dalam hal tersebut adalah termasuk orang yang paling berat siksaannya nanti, yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Naam ikhwati fid din azan wa jazakumullah al amrul rabi, masalah yang keempat, madat sunnatullah azza wa jal an yujazi kulla amilin bi'amalih adlan minhu. Telah terdahulu sudah sunnatullah bahwa Allah itu akan membalas setiap pelaku dari apa yang dia lakukan, setiap perbuatan dan apa yang diperbuat, orang yang beramal apa yang diamal, sebagai wujud keadilan dari Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang beramal kebaikan sebiji sawi aja, nanti akan dia lihat, akan didapat balasannya dari Allah. Demikian pula barang siapa yang berbuat kejelekan sebiji sawi saja, dia akan melihat dan akan berbalasan dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadah. Qala ta'ala Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajzial ladzina amanu bima amilu wa yajzial ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit-langit dan bumi ini semua. Dengan tujuan Allah akan membalas. Naam. Bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dari apa yang mereka asa'u ya. Alladzina asa'u bima 'amilu. Naam, dengan tujuan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jelek dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga, jannah. Sudah. Yang berbuat jelek Allah balas, yang berbuat baik balasannya husna. Al-husna adalah al-jannah. Begitu ditafsirkan oleh As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsir beliau. Masya Allah. Allahumma ja'alna, kata Syekh Hafidhullah, jami'an min ahli husna indallah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan kami semua ini termasuk orang-orang ahlul husna, orang-orang yang baik, orang-orang yang berhak mendapatkan jannah di sisi Allah di dunia dan akhirat kelak. Nah, wa min hadha ya'lamu kullu nasihin li nafsih. Naam. Hazimun fi amrih. Naam. Wa min hadha yu'lamu kullu nasihin li nafsih. Hazimun fi amrih. Kaisun fatin minal muslimin. Fatin minal muslimin wal muslimat. Anna ta'ati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala sababan li rahmatihi ibadahu wa nailihim al-jaza' al-awfa wa thawab al-azim. Dari sini kata Syekh Abdullah, diketahui bahwa setiap orang yang menasihati dirinya hazim fi amrihi, cerdas dalam berbuat, cerdas dalam mengambil keputusan, pandai dalam menyikapi sesuatu, masya Allah, dalam seluruh urusan dia hazim, kais juga cerdas, fatin juga cerdas, dari kalangan kaum muslimin dan muslimat ini, orang-orang yang cerdas-cerdas semua ini, yang akal-akalnya sehat semua ini, bahwa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diamalkan itu Allah jadikan sebagai sebab turunnya rahmat kepada dia. Ya kan? Turunnya rahmat kepada hamba Allah ketika hamba-hamba Allah itu berbuat taat kepada Allah. Luar biasa. Dan akan mendapati balasan yang jauh lebih baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang besar ganjaran dan pahalanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fabin thawabid dunya al-izzah wat-tamkin wat-tathbit ala dinillahil khalis wa huwal Islam. Ini luar biasa. Di antara thawabud dunya, di antara pahala dan ganjaran yang Allah berikan di dunia kepada hambanya yang taat kepada Allah, al-izzah, diberi oleh Allah kewibawaan, kemuliaan di dunia ini. Gak renah, gak rendah, gak hina di sisi Allah. Kalau manusia tawar, manusia yang menghukum kamu rendahan, kamu hina, tahu, tidak masalah. Nah, itulah caranya umat terdahulu yang mengikuti Nabi itu dikalahkan, kata mereka orang-orang rendahan, tidak ada masalah dihina manusia. Nah, bukan dihina oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Wattamkin wattathbit. Ini semuanya luar biasa. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, Tsabbit qulubana ala ta'atik. Diberi oleh Allah ini temkin, mengakar, mengokoh, kokoh terhadap apa? Mengakar dan mengokohnya itu terhadap agama Allah yang murni, yaitu Islam. Diberi itu. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit, kokohkan qulubana, kalbu-kalbu kami ya Allah, ala dinik, di atas agamamu, ala ta'atik, di atas ketaatan kepada kamu. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kekokohan ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita mohon kepada Allah. Naam, wat-tamkin wal-izzah, luar biasa. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah adalah diberi oleh Allah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, wa amalun soleh, amalan yang soleh. Ini yang kita minta kepada Allah ta'ala. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat yang baik ya Allah, al-maghfirah, ampunan dari Allah, wal jannah, dan jannah. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami ya Allah dari azabun nar. Masya Allah, selamatkan Allah dari azabun nar. Ini fid dunya wa fil akhirati. Naam, nadhkurul hadith al-qudsi wa huwa mukhrajun fi sahihain fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jal a'dattu li'ibadis salihin ma la aina ra'at wa la uduna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Coba antum bayangkan, antum renungkan. Nah, apa yang Allah berikan di akhirat kelak bagi siapa ini? Bagi yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yaitu sebagaimana disebut dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Naam, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku persiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang soleh. Kalau sudah kata-kata soleh, berarti dia telah melakukan amalan kepada amalan ikhlas dan benar. Naam, aku persiapkan bagi hambaku yang soleh, mereka yang soleh, sekian kenikmatan, sekian pahala, sekian ganjaran. Ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saking luas, besar dan banyaknya kenikmatan itu sampai gak bisa dipandang oleh mata. Kalau kita misalnya memandang sesuatu yang indah, taruhlah istri kita yang soleh, yang cantik, senangnya lebat luar biasa, ini gak bisa dibayangkan, gak bisa dipandang oleh mata. Kalau kita mendapati makanan, masakan yang enak sekali, itu gak bisa dibandingkan dengan itu, lebih sekian puluh lagi, sekian lipat lagi. Sehingga apa kesimpulannya? Wala khatara ala qalbil bashar. Enggak bisa dibayangkan kayak apa nikmatnya gitu loh. Enggak bisa dibayangkan. Antum mimpi misalnya, bangun. Kenapa? Mimpi anak. Mimpi apa? Makan sate 1000 tusuk. Habis. Enak sate-nya. Satenya empuk sekali. Ya satu antum. Mimpi apa? Lah iya, anak makan anggur luar negeri yang enak sekali, dapat separuh, bangun emani, koyo sakarkan apa gitu loh. Lantuk ana mimpi Allah, nikah dengan wanita yang solihah. Mimpi tapi ya, wanita yang solihah, baik, cantik, begitu kabil tu nikah, bangun. Ini enggak ada apa-apanya kabeh gitu loh. Minggir semua. Kenapa? Karena mimma la'ina ra'at ula udhuna syariat ula khata rabbi qalbi basyar. Ngala qalbi basyar. Dia harus dibayangkan kayak apa gitu loh. Saking lebihnya enggak bisa dibayangkan. Ini yang Allah janjikan sediakan kepada mereka orang-orang yang takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya. Begitu Luffy, dia ingin mimpi apa lagi Ustaz? Nanti dikontrak aja. Nah, belajar dulu yang penting ya. Nah, terus perangi malas, perangi ini pokoknya Ustaz. Terus jalani hidup ini. Alhamdulillah. Ikhwati fiddin, a'azani wa anzakumullah. So, hadza wa amsaluhu min ayi tanzil karim wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, la yasma'uha mu'min wala mu'minatun illa qawiyat azimatuhu wa nashatu fi suluki mahabillahi azza wajal min ma'murati wa tarki manhiyatihi. Insyaallah. Ayat tadi, hadis tadi. Nah, dan yang sebelumnya ada yang seperti ini. Min ayin, dari ayat tanzil al-karim, ayat Allah yang enam yang mulia dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin laki dan mukmin perempuan mendengar ini semua tadi melainkan akan semakin kuat tekad bulat dan semangat dalam rangka menempuh meraih kecintaan dia kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, al-amrul khamis, perkara yang kelima, wahuwa anallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala ma'asihi wahya mukhalik mukhalafatu amrih bitarki au nahihi bil fi'l sababan li ghadabillah atau li ghadabihi wa iqabihi wa hadzal iqab minhu ma yakunu fid dunya wa minhu ma yakunu fid dunya wal akhir. Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika hambanya maksiat kepada Allah, menyelisih perintah Allah dengan cara apa? Meninggalkan perintahnya. Naam, atau melakukan larangannya yang dilarang oleh Allah, ini merupakan sebab kemurkaan Allah kepada dia dan azab hukuman Allah kepada dia. Dan hukuman yang Allah berikan itu bagi siapa? Bagi yang maksiat kepada Allah, menyelisih perintah Allah dengan meninggalkan perintahnya dan melakukan larangan Allah, itu bisa Allah siksa di dunia, bisa dunia dan akhiratnya. Dan hadis di bawah ini akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Sampai Syekh menyatakan, naam, subhanallah, hadis yang akan dibawa ini betul-betul membuat kita ini khauf wa raja. Sisi takut akan azab Allah, sisi lain mengharap pahala dan ridho dan jannatullah. Naam. Insyaallah akan dibahas biiznillah pertemuan yang akan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.